بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Kitab Al-Jami' dari Bulughul Maram karya Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih pada bab Al-Bir Was-Silah, tentang bakti, kebaikan dan menjaga hubungan baik. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة أخرجه البخاري. Dari Jabir beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kemakrufan adalah sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Dan ini hadis pertama yang Hafidz bawakan terkait masalah berbuat makruf, berbuat baik, bersedekah ataupun dalam bentuk yang lain suatu kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Ada tiga hadis serupa dengan ini, yaitu yang kedua beliau sebutkan wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qaal, dari Abu Dzar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la taqtiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq, akhrajahu Muslim. Jangan kamu meremehkan kemakrufan walaupun itu kecil sedikit, walaupun kamu hanya bisa menghadap atau menemui saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Hadis ketiga, wa an Abi Dzar radhiyallahu an, juga dari Abu Dzar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sabdakan, idza tadakta marqah fa aktir ma'aha wa ta'ahad jiranak akhrajahu Muslim. Jika kamu memasak kuah, maka banyak ini airnya agar kuahnya semakin banyak. Lalu cari tetanggamu untuk kamu berikan kuah tersebut. Kemakrufan kebaikan yang kamu berikan baktimu kepada tetangga-tetanggamu. Hadis juga diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Demikian tiga hadis dibawakan oleh beliau tentang seputar perbuatan ma'ruf. Kebaikan secara umum, apapun itu yang dilakukan seorang muslim, akan dia dapati balasannya di sisi Allah. Sekecil apapun, sesedikit apapun, yang di mata orang mungkin itu sepele dan diremehkan. Firman Allah, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ, apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Artinya bukan sekedar Allah mengetahui begitu saja, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan yang dilakukan hambanya selama itu kebaikan. Khair nakirah di situ. Dalam arti segalanya, kebaikan dalam bentuk apapun, banyak atau sedikit, kecil ataupun besar, kebaikan Allah Maha tahu. Allah tidak akan sia-siakan, akan Allah balas dengan yang jauh lebih baik dari sisinya. Dan dalam zalzalah pun Allah telah sebutkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji sawi pun, akan dia dapati hasilnya, balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jauh lebih baik apa yang Allah janjikan bagi hambanya. Demikian tentang kemakrufan, perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang mukmin kepada orang lain, dan hadis-hadis selain tiga yang disebutkan oleh Hafiz banyak yang semakna dengan ini, antara lain di Bukhari dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala kulli muslim sadaqah. Setiap muslim harus bersedekah. Qalu fa illam yajid. Sahabat pun bertanya, kalau dia tidak memiliki apa-apa untuk dia sedekahkan, bagaimana? Qala fa ya'mal bi yadayhi wa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Rasul jawab, ya dia bisa berbuat dengan kedua tangannya, dengan keahliannya melakukan ini, bekerja, dengan itu dia memberi manfaat untuk dirinya sendiri, dari hasil keringatnya, dan sisanya dia bisa sedekahkan ke orang lain. Qalu bailam yastabiq. Mereka bertanya lagi, kalau itu pun tidak bisa dia lakukan, mungkin karena tidak punya keahlian, tidak punya pengalaman, aulam yaf'al, atau dia memang tidak lakukan itu, tidak bisa atau tidak lakukan itu. Qala fayu'inu dal hajatil manhu. Rasul jawab, ya dia bisa membantu orang yang punya hajat, perlu dibantu. Ya bantu. Itu sudah sedekah pula. Qalu fa illam yaf'al. Tanya lagi mereka, kalaupun itu tidak dia lakukan. Qala fa ya'muru bil khair au qala bil ma'ruf. Ya dia bisa memerintahkan yang baik atau memerintahkan yang ma'ruf. Ngajak orang kepada yang baik, mengajari orang yang baik, yang ma'ruf, itu juga sedekah. Kalau fa illam yaf'al, tanya lagi mereka, kalau begitu tidak dia lakukan. Qala fa yumsiku an syarr fa innahu lahu shadaqah. Rasul jawab, ya dia menahan dirinya dari kejelekan, untuk tidak melakukan kejelekan, tidak melakukan kejahatan pada orang lain, itu sudah sedekah baginya. Dia sudah bersedekah, sudah berbuat ma'ruf dengan tidak mengganggu orang lain, tidak mendolimi orang lain, dia tahan dirinya. Demikian pula riwayat-riwayat lain seperti yang di Adabul Mufrad Bukhari, ada tambahan lafaz yang Rasul sebutkan terkait hadis Abu Dzar tadi yang kedua, antal qa'aqa bi wajhin talib, kamu menemui saudaramu dengan wajah yang berseri, wajah yang ramah. Wa antul fi min dalwika fi ina'i akhika. Atau kamu tuangkan air yang ada di bejanamu ke bejana saudaramu. Kemakrufan, kamu bagi airmu. Mungkin dia mau apa, entah mandi, nyuci, tinja atau apa. Air yang ada di embermu, kamu tuangkan ke ember saudaramu. Itu juga sedekah, kemakrufan yang kamu lakukan untuk saudaramu. Dari itu semua, kata Imam Ibnu Battal rahimahullah, menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan seorang mukmin atau yang diucapkannya dari kebaikan tercatat sebagai pahala sedekah baginya. Tercatat sebagai sedekah baginya. Kemakrufan, kata Raghib Al-Asfahani rahimahullah, adalah nama dari segala sesuatu perbuatan yang memang itu diketahui baik, baik dalam penilaian syariat, juga baik dalam pertimbangan akal manusia yang masih sehat, akal yang masih bersih. Orang tahu kalau ini kebaikan. Syariat menentukan itu memang kebaikan, dan akal orang pun menetapkan kalau itu memang suatu kebajikan, suatu yang ma'ruf. Atau seperti kata Imam Ibnu Abi Jamrah, ma'ruf yang diketahui dengan dalil syar'i kalau itu ma'ruf dari perbuatan-perbuatan bir, perbuatan baik, baik itu ma'ruf dalam kultur dan kebiasaan suatu kaum, ataupun itu tidak ma'ruf dalam kultur dan adat kebiasaan mereka. Baik itu ma'ruf atau tidak ma'ruf, syariat menentukan dengan dalilnya kalau itu adalah kebaikan. Berarti pula hadis-hadis tadi menunjukkan bahwa sedekah tidak hanya terbatas pada materi. Yang namanya sedekah dan fadilah pahala orang bersedekah tidak terbatas hanya pada materi, tidak harus dengan uang atau yang lain. Bahkan yang non materi, seperti yang Rasul sebutkan tadi, kamu ramah menemui saudaramu dengan wajah berseri, sudah sedekah kepadanya. Kamu memerintahkan kepada yang ma'ruf, mengajak orang kepada ilmu, kepada kebaikan, berdakwah, sedekah. Bahkan kamu tidak berbuat apa-apa, cuma menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, untuk tidak mendzalimi mereka, itu juga sedekah. Maka sedekah tidak terbatas hanya pada materi. Juga hadis menunjukkan bahwa sedekah itu tidak hanya bagi orang yang punya kecukupan harta dan materi. Tidak hanya bagi orang-orang kaya dan berkecukupan. Karena yang Rasul sebutkan tadi beberapa contohnya bisa dilakukan oleh siapapun. Tak miskin-miskinnya orang bisa. Tidak ada dalih untuk kemudian mereka tidak mau melakukannya. Senyum, gak ada modal, gak ada apapun yang keluar dari hartamu. Cuman bermuka manis, ramah, menemui saudaramu muslim, mengajak kepada yang baik, menasehati, tidak mengganggu orang. Siapa yang tidak bisa melakukan? Semua orang bisa. Dengan ini menunjukkan bahwa sedekah atau kemakrufan min makarimil akhlak, dari akhlak-akhlak mulia yang sangat terpuji. Akhlak mulia yang sangat terpuji. Walaupun itu disepakati oleh para ulama bukan fardu. Disepakati bukan fardu, bukan kewajiban. Sedekah, kalau itu dari harta atau sesuatu yang dia miliki, dia berikan ke orang lain, disebut sedekah karena menunjukkan kejujuran orangnya. Sidq. Dari sidq. Kata Imam Ibnu Battal, karena yang melakukan tampak sekali jujur dalam imannya. Bersungguh-sungguh benar-benar dalam agamanya. Sehingga dia mau mengeluarkan apa yang miliknya, dia berikan ke orang lain. Kalau bukan karena kejujuran iman, tidak akan ada orang yang mau melakukannya. Di dalam hadis Abu Musa, Rasulullah juga sebutkan, kalau dia tidak bisa bersedekah, ya'malu biyadai, hendaknya dia bekerja dengan kedua tangannya, berusaha apa yang bisa dia lakukan dengan kedua tangannya. Ini mengisyaratkan bahwasanya seorang muslim harus beramal, harus bertakasub, mencari kasab, mencari penghasilan, nyambut gawe, kerja untuk mencukupi dirinya sendiri atau orang yang dia punya kewajiban untuk mencukupi mereka, dari anak istrinya atau yang lain. Kerja, Rasulullah katakan kerja dengan dua tangannya. Kamu bisa nukang-nukang, kamu bisa tani-tani, kamu bisa apa yang bisa kamu lakukan dengan kedua tanganmu dari pekerjaan halal dan sisa dari penghasilanmu bisa kamu sedekahkan kepada yang lain. Selain dengan itu pula, kamu terbebas jauh dari hinanya minta-minta, dari hinanya mengemis kepada orang lain, meminta bala bantuan kepada mereka. Gak mau kerja, tidak mau memeras keringat, tidak mau mencari nafkah dengan tenaga dan keahlian yang dia miliki. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan, fa inna Dawud kana ya'malu bi yadihi. Nabi Dawud pun alaihi salam bekerja dengan tangannya untuk cari nafkah. Sehingga untuk dirimu sendiri paling tidaknya kamu bisa mencukupi untuk makan, minum, sandang, pangan, papan. Kamu bisa mencukupi dirimu sendiri. Gak perlu mengemis dan menunggu bantuan dan dana dari orang lain. Kamu aziz, menjadi mulia. Kamu bisa mencukupi hajat-hajatmu. Orang kan punya hajat ya. Mau makan, minum, mau pakaian, mau ini, mungkin sakit, ke dokter, mungkin ini, itu. Kamu punya hajat dalam hidup. Nah, bekerjalah. Makanya Rasulullah katakan, dengan kedua tangannya dia berprofesi, berbuat. Pekerjaan banyak, alhamdulillah, yang halal. Yang bisa kamu lakukan, kamu mau jualan, kamu mau apa. Nah, yang penting usaha telah kamu lakukan. Nabi Dawud pun bekerja dengan tangannya. Alaihissalam, seorang nabi, utusan Allah, mulia. Itu pun beliau tidak segan-segannya untuk bekerja, mencari nafkah untuk beliau alaihissalam. Dan ini kemuliaan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kerja. Dan ayat-ayat Quran pun mengisyaratkan kepada makna ini. Antara lain yang Allah sebutkan dalam Al-Mulk, والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Dia Allah yang menjadikan bumi ini dalulan, ditundukkan bagi kalian sehingga mudah kamu mau cangkul bisa, kamu mau bajak bisa, kamu mau dirikan bangunan, kamu mau bekerja, bergerak dari sini ke sana, safar sini ke situ, mudah ditundukkan untuk kalian. Famsyu fi manakibiha, maka berjalanlah di muka bumi itu, bergerak, famsyu, berusaha. Wa kulu min rizki, baru kata Allah, makan rizkinya, rizki Allah. Dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Begitu pula yang Allah sebutkan di ayat lain tentang Jumat, di akhir-akhir surat Al-Jum'ah. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Kalau selesai sholat, fantashiru, kembalilah kalian yang mau bekerja, silakan kerja, berpencar, menyebarlah, kembali, cari rizki Allah, wabtaghu min fadlillah, bukan dengan cara duduk di masjid. Ini tashiru kata Allah, menyebarlah. Demikian Allah perintahkan orang untuk berbuat, dan itu kemuliaan. Makanya Rasulullah bersebutkan, inna min asyabi ma yakhulu rajul min kasbi yadih, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setoyib-toyibnya yang dimakan orang, sebaik-baiknya, sehalal-halalnya, seabdol-abdolnya yang kamu makan adalah hasil tanganmu sendiri. Min kasbi yadih, dari upaya kamu, kamu keringat keluar, bekerja. Dengan itu kemudian kamu mendapatkan hasilnya, kamu makan. Itu makanan terbaik yang kamu konsumsi. Dan yang semacam ini gak akan ada di ajaran manapun kamu cari. Di mana? Di budaya manapun, di ajaran manapun. Makanya kadang orang atas sudah tinggi titelnya, sarjana, sebetulnya dia sudah punya profesi juga, sudah punya penghasilan, tapi watak kerendahan, watak kehinaan ini masih ada padanya, karena tidak terbimbing dengan sunnah, sehingga senangnya ngemis ke orang. Dan bentuk-bentuk pengemisan ini semakin canggih, beraneka ragam. Ada pengemis yang nyata-nyata pengemis, memang bajunya ya ma'ruflah ya, orang gembel, kayak gelandangan, atau orang sudah tua, rentap, bajunya tompang-camping, kotor, ambil bawa kaleng, atau rumah kamu, atau minta tak welasi, jelas-jelas ngemis memang. Dia juga mengandalkan bantuan orang, gak mau kerja. Ada yang bentuk lain lagi, sok sebagai, tak sebagai ini, sebagai itu, dengan pakaian yang rapi, dengan datang bahkan pakai motor, pakai mobil, nah, berarti kan orang berkecukupan. Tapi watak pengemis itu masih ada padanya. Sehingga datang, intinya dia minta bantuan. Mau merasakan nikmatnya harta orang tanpa keruh keringat dari dia. Entah dia mau makan, entah dia mau belikan apa. Hasil keringat orang yang dia inginkan. Dengan cara ini, dengan cara itu. Dia merasa kuat, dikasih 50 ribu, entah 100 ribu, entah kurang, lebih, senang dia, tidak sadar kalau itu kehinaan, gak ada bedanya dengan pengemis yang tadi, cuman penampilannya saja, ini pakai motor, pakai mobil, itu jalan kaki, ini bajunya rapi, ini punya titel, yang itu enggak, sama-sama pengemis, hina. Tapi lihat Rasulullah SAW mengajarkan kemuliaan pada umatnya. Bekerjalah. Cari nafkah. Sendiri. Keringatmu peras. Tanganmu bekerja. Kamu bisa makan, mencukupi kebutuhanmu. Sisanya kamu sedekahkan. Aziz. Suatu yang mulia. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan bahwa perkataan baik tutur kata yang mulia juga kemarufan dan sedekah